langkah tegap berjalan. Seorang pria gendut ubanan, kau menyusuri lorong pasar, dikawal ratusan kamera, para wartawan. Untuk bahan obrolan, buat isi koran. Gemetar para pedagang, waktu melihat Semar datang, mengoreksi harga makanan, mengoreksi harga makanan. Langsung harga turun sekejap, karena takut Semar menindak. Ibu pejabat yang ikut rombongan, wah kebetulan mumpung ada Semar, harga barang turun dia sikat. Setelah Semar selesai mengoreksi harga makanan, terpampang dalam surat kabar, dengan resmi dia umumkan, harga 9 bahan pokok tiada perubahan. Cerita aku belanja di pasar, kaget melihat harga barang. Lalu ku hampiri seorang pedagang, dan ku tanyakan, berapa harga daging, berapa sayur mayur, berapa gula kopi, berapa bawang putih, berapa cabai merah, mengapa semua harga naik? Edan-edanan, tak cocok sama Semar waktu dia umumkan. Baik adik, akan saya tunjukkan, kata para pedagang, bila adik mau belanja lebih murah, pergi saja sana ke Semar Ubanan, pergi saja sana ke Semar Ubanan.